Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi wakafa, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala, salatan wassalam salaman ala rasulil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah sebagaimana biasa kita berjumpa kembali untuk mengisi hari-hari kita dengan mendalami kandungan-kandungan ayat suci Al-Quran melalui kajian tafsir Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mencoba untuk membahas secara lebih mendalam tentang surat Al-A'raf di ayat 106 yang masih bercerita tentang kisah Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Fir'aun dan juga pengikut-pengikut mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'anti biha in kunta minas sadiqin. Fir'aun menjawab, jika benar kamu membawa sesuatu bukti, maka datangkanlah bukti itu jika betul kamu termasuk orang-orang yang benar. Ayat ini memberikan satu gambaran tentang bagaimana dialog yang terjadi antara Nabi Musa dengan Fir'aun beserta dengan pengikut mereka. Nah, secara khusus di dalam ayat 106 ini menggambarkan tentang bagaimana jawaban yang disampaikan oleh pengikut Fir'aun setelah Nabi Musa alaihissalam menyampaikan dakwah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala in kunta ji'ta bi ayatin. Fir'aun menjawab, jika benar kamu membawa sesuatu bukti. Ada yang menarik dari keterangan ayat ini bahwa ini memberikan satu indikasi bahwa Fir'aun beserta para pembesarnya sebenarnya ketika mereka meminta bukti Nabi Musa dari Nabi Musa alaihissalam akan kebenaran risalah yang dibawanya, pada dasarnya mereka secara kejiwaan sudah mengakui kebenaran yang telah disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa mengatakan inni rasulum mir rabbil alamin, aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam, Fir'aun tahu betul. Begitu juga dengan para pembesar-pembesarnya. Kalau selama ini mereka mengakui ada Tuhan langit dan ada Tuhan bumi, dan ketika Nabi Musa mengatakan aku adalah utusan Tuhan semesta alam, Tuhan langit dan juga Tuhan bumi yang cuma satu, bukan dua yang kalian anggap, sebenarnya Fir'aun tahu betul bahwasanya dia meyakini akan adanya kekuasaan besar daripada kekuasaan yang selama ini dia yakini. Jadi ketika mereka meminta bukti, bukan berarti mereka secara kejiwaan tidak mengakui kebenaran risalah yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Karena apapun ceritanya, yang namanya kebenaran itu pasti diterima oleh hati kecil. Inilah dia. Kenapa sampai diterima oleh hati kecil? Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah memasukkan ruhnya di dalam jiwa setiap manusia. Inilah yang bahasa sekarang disebut dengan God spot. Ada titik, ada apa namanya ya? Jiwa ketuhanan yang ada di dalam hati setiap manusia untuk menerima kebenaran-kebenaran yang disampaikan. Jadi secara kejiwaan Fir'aun beserta pengikutnya mengakui akan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah hadir para asatiz kita yang kita harapkan masukan-masukannya. Silakan Ustaz. Iya, jadi Ustaz perdana menarik sekali ketika Allah Subhanahu wa taala memaparkan dialog yang terjadi antara Nabi Musa alaihi salam dengan Fir'aun. Setelah Nabi Musa memaparkan bukti alasan mengapa dia menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Fir'aun meminta pula darinya tanda atau yang selalu kita sebut dengan mukjizat. Iya. Nah, maka insyaallah kita akan membahas mukjizat-mukjizat itu pada hari-hari yang akan datang. Namun yang menarik di sini bahwa ada kata-kata minas sadiqin, dari orang-orang yang jujur, ya. Sebab Fir'aun mengetahui bahwa Nabi Musa ini adalah orang yang jujur di dalam perkataannya, adalah orang yang saleh secara kepribadian. Iya. Karena Nabi Musa itu tumbuh dan besar di istana Fir'aun begitu. Jadi secara tidak langsung sebenarnya Fir'aun mengakui kalau Nabi Musa itu adalah orang yang jujur. Hanya saja inilah penyakit para penguasa. Dia ingin menunjukkan kekuasaan dan kesombongannya di hadapan khalayak ramai. Ya. Tunjukkan kepada aku kalau engkau memang benar. Nah, sehingga ketika nanti setelah ditunjukkan, maka dia mencari jalan yang lain, alasan yang lain. Artinya apa? Dia tidak mau dipermalukan di depan para pengikutnya. Inilah yang sering sekali membuat para penguasa itu tidak dapat bertaubat sampai akhir hayatnya. Karena apa? Karena matanya dan mata hatinya, mata kepala dan mata hatinya itu sudah memang betul-betul buta daripada kebenaran itu. Walaupun kebenaran itu adalah sesuatu yang tidak dapat berubah, iya, adalah tetap dan abadi. Tetapi ketika hatinya itu sudah tidak lagi dapat menangkap kebenaran itu, maka sebenar apapun yang disampaikan kepada dirinya, maka dia akan tetap menolaknya. Iya. Nah, inilah yang ditakutkan, kalau apa yang pernah diderita oleh Fir'aun dengan matinya mata hatinya, kemudian butanya mata kepalanya dari melihat kebenaran, itu terjadi pada masyarakat Islam saat sekarang ini. Sehingga apa? Dia menolak yang hak dan mendukung yang batil. Ini yang sering kita takutkan, ya. Sehingga sesuatu yang seharusnya itu mendapat dukungan yang baik, ya, dukungan, malah itu malah mendapat cemoohan dan dianggap itu sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kemajuan zaman. Misalnya kita melihat bahwa perbuatan yang bersifat amoral saat sekarang ini itu sudah sangat-sangat mengkhawatirkan, apalagi kalau kita memiliki anak perempuan misalnya, sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Karena kerusakan moral itu hampir tidak dapat terbendung di negara ini, ya. Munculnya pun undang-undang pornografi dan porno aksi itu malah mendapat penentangan dari sejumlah orang karena menganggap bahwa ini akan mematikan kebudayaan daerah dan sebagainya. Yeah. Apakah kita akan mempertahankan kerusakan dan mengorbankan anak cucu kita hanya karena ingin mempertahankan budaya yang itu sebenarnya bertentangan sama sekali dengan ajaran agama? Tentu bagi orang yang cerdas, dia akan melihat bahwa mempertahankan keluarganya, ya, akidah anaknya dan keturunannya itu jauh lebih penting daripada hanya mempertahankan budaya yang kita tidak tahu dari mana asal muasalnya. Dan ketika dia bertentangan dengan maqala Allah wa maqala Rasul, maka jelas bahwa perbuatan itu, budaya manapun itu, tidak dapat dibenarkan. Selama apapun budaya itu atau tradisi itu, maka itu tidak dapat dibenarkan, karena yang menjadi patokan adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kita takutkan, dialog yang digambarkan oleh Al-Quran dalam beberapa ayat yang kita bahas di hari-hari yang berbahagia ini, ya, itu malah terjadi di masyarakat kita saat sekarang ini, dikala Al-Quran sudah dibukukan, hadis-hadis dengan mudah kita dapatkan, sejarah-sejarah para anbiya terdahulu kita dapat baca dari karya-karya ulama kita terdahulu. Ya, mungkin kalau ini terjadi pada masa Fir'aun, di mana tulis baca ketika itu sangat terbatas, alat komunikasi pun sangat terbatas, dakwah itu pun sangat-sangat minim, ya, sarana pendukungnya, ya, sedikit banyaknya dalam tanda kutip dapat diterima. Tetapi kalau saat sekarang ini, itu tidak dapat lagi diterima, karena kecanggihan teknologi dan prasarana dan sarana untuk menjadi orang yang mahir dalam beragama itu tidak lagi ada hambatan saat sekarang ini. Jadi umat Islam saat sekarang ini memiliki tugas yang tidak mudah untuk kembali menyadarkan masyarakat Islam itu sendiri atas pentingnya untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mungkin itu tambahan. Ini menarik, Ustaz Sapiar, apa yang disampaikan oleh Ustaz Ardi tadi. Kalau saya simpulkan bahwa secara kejiwaan atau secara hati kecil, orang tahu itu salah, tapi karena faktor X lah yang membuat dia tetap bertahan pada kesalahan-kesalahan itu. Dia tahu aturan agama, salat itu baik, ya kan? Atau katakanlah seperti pornografi itu tidak baik. Siapa yang tidak tahu pornografi itu, yang namanya porno itu tidak mengumbar baik? Mengumbar syahwat. Iya, mengumbar syahwat. Anak kecil sanggup memperkosa anak yang lebih kecil daripada dia gara-gara nonton film porno. Tetapi permasalahannya adalah begitu banyak orang yang mencoba untuk menolak kebenaran ini. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana caranya, ini pesan dari Ustaz Sapiar ini, untuk berusaha tetap bertahan di dalam kebenaran atau ajaran agama itu dengan tidak mengindahkan, dengan mengindahkan segala macam faktor X yang kira-kira bisa membuat agama kita semakin tidak jelas. Yang jelas, dari pertama sekali kita menanamkan agama, tauhid tadi, tidak hanya batas pada ritual ibadah aja, kan, tetapi meliputi semua aspek kehidupan kita, kan begitu. Jadi kalau Islam kita pemaknain tauhid itu kita maknain hanya dengan amalan ibadah saja, maka hal-hal yang ini tidak terwarnain, Ustaz. Jadi yang pertama sekali, bagaimana tauhid yang benar, kemudian habis tauhid yang benar kita lakukan, memberikan apa pemaknaan tauhid ini secara kehidupan. Saya artikan begini, ketika kita berhadapan kepada hal yang tak baik, atau tadi kita contohkan, Ustaz contohkan anak kecil memperkosa anak yang lebih kecil karena pornografi tadi. Kalau kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis pasti banyak aja rintangannya. Kan begitu. Seorang mukmin yang dia berada pada koridor Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis dia akan memperjuangkan kebenaran ini. Kan begitu. Jadi kalau itu memang benar adanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama kita dukung, kan begitu. Jangan mengambil apa kesempatan yang mana itu hanya batasan, saya contohkan undang-undang saja. Saya contohkan begini, syariat Islam di Aceh, kan begitu. Akan tetapi oknum yang melakukan syariat belum mampu dalam ininya. Sehingga kita bertanyakan, apakah ketika kita berhadapan dengan apa undang-undang yang itu bertolak belakang dari masyarakat yang lainnya bisa disetujui sama, otomatis kita bertanya kepada person tadi, kan begitu. Maka penerapan agama itulah yang harus jadi sandaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, lebih kecilnya dapat saya simpulkan, perkukuhlah tauhid, kemudian amalkanlah ajaran agama, karena itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu. Saya contohkan begini, sebejat-bejat orang tidak menginginkan keturunannya atau anaknya untuk melakukan kemaksiatan. Ini satu apa ilustrasi yang digambarkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, kan begitu. Sebejat-bejat orang dia pasti menginginkan akan hal yang baik, tidak pingin dengan hal-hal yang buruk, kan begitu. Islam tuh mengajarkan hal-hal yang indah, maka lakukanlah kepada diri kita, masyarakat, berpatokan kepada agama Islam, karena ini akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Nah, itu mungkin Ustaz. Iya, kalau boleh sedikit saya simpulkan dari keterangan Ustaz tadi adalah bahwa ajaran-ajaran agama itu hanya jangan sekedar sebuah amalan saja, pelaksanaan, tapi tidak ada pemahaman tentang kehidupan di situ. Iya kan? Artinya tauhid itu punya imbas, punya pengaruh di dalam kehidupan seorang manusia. Pelaksanaan syariat juga sangat mempengaruhi kehidupan seorang manusia, ya kan? Pelaksanaan puasa itu akan sangat mempengaruhi bagaimana seorang pemimpin mampu memahami rakyatnya dengan baik, begitu, dan seterusnya. Jadi jangan hanya sekedar dipahami sebuah ritual yang tidak memiliki, hanya sekedar dapat pahala dari Allah sudah. Tapi ternyata di dalam kehidupan tidak ada imbasnya sama sekali. Iya, Ustaz Ardi, ini ada satu fenomena di sini bahwa Firaun mengatakan di dalam ayat ini, datangkan bukti, gitu. Nabi Musa sudah menjelaskan, tapi dia masih ingin mendapatkan bukti. Ini satu fenomena atau gambaran-gambaran juga terjadi pada masa-masa selanjutnya sampai kita ada pada hari ini. Artinya apa? Ada sebahagian orang yang dia mau beriman kalau nampak di hadapannya itu bukti-bukti yang begitu menakjubkan, begitu. Katakanlah kalau misalnya nampak nanti di langit ada tulisan Allah, barulah dia sadar bahwasanya memang dia itu lemah, begitu. Bagaimana nih Ustaz? Iya, saya melihat apa yang terjadi, sikap materialistis yang terjadi pada masa Fir'aun itu juga sedang menggerogoti jiwa masyarakat kita saat sekarang ini. Kita kan ketahui bahwa masyarakat yang dibangun oleh Fir'aun itu kan sangat materialistis, begitu. Ini kan rentetan daripada kisah Nabi Yusuf, di mana terjadi krisis pangan dan sebagainya, sehingga terjadilah apa sikap hidup yang sangat materialistis. Nah, sikap hidup yang materialistis ini itu juga terjadi saat sekarang ini. Kita menganggap bahwa teknologi itu adalah segalanya. Kita menganggap bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang dibaringi dengan materi, dan segala sesuatunya harus dibangun dengan materi. Sehingga sekarang pun kemuliaan seseorang diukur dari pencapaian dia secara finansial, materinya. Kalau dia adalah orang yang kaya, maka dia adalah orang yang mulia dan ditempatkan dan didudukkan. Kalau dia seorang pejabat teras, maka dia didudukkan di shop yang depan kalau sholat, begitu. Ini adalah sesuatu hal yang Saya rasa insya Allah kita dapat diskusikan pada hari yang lain. Iya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, banyak sekali masukan daripada guru-guru kita. Mudah-mudahan ini dapat membawa suatu perubahan bagi kita bahwa ternyata di dalam beragama ini tidak hanya sekedar sebagai sebuah ritual saja. Akan tetapi seluruh pelaksanaan ajaran agama itu akan sangat membawa imbas ke dalam kehidupan seseorang. Atau dengan bahasa yang lain, sejauh mana seseorang bisa mencapai sukses di dalam kehidupannya itu akan sangat ditentukan seberapa paham dia terhadap ajaran agamanya. Walaupun bukan harus memahami sesuatu yang sangat-sangat mendalam dengan bahasa-bahasa yang sangat pelik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari tim Safira Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.